Hidang calon, mangan kacang calon, mil kedemil, mil kedemil, si kidang mangan lembayung. Tikus buntung, duwe anak buntung, cici cuwit, cici cuwit, cici tikus sapa ing wuwung. Kidang, kidang, kidang.